وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من عذاب النار. جمع سكالياً rahimani wa rahimakumullah, akidah yang benar memiliki kedudukan yang sangat krusial dan penting di dalam agama Islam, karena dia merupakan pondasi agama dan keselamatan seorang muslim di dunia dan akhirat tergantung dari akidah tersebut. Dan akidah yang benar sejalan dengan fitrah yang lurus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Maka perhadapkanlah wajahmu kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala yang Allah fitrahkan kepada manusia di atasnya. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan, fasaddid wajhaka wastamirra ala alladhi syara'ahu Allahu laka min al-hanifiyyati millati Ibrahim alladhi hadaqa Allahu laha wa kammalaha laka ghayatal kamal wa anta ma'a dhalika lazim فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. Maka luruskanlah wajahmu dan teruslah di atas apa yang telah Allah syariatkan untukmu dari agama yang lurus, yaitu agama Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Allah telah memberikan engkau hidayah kepada agama tersebut dan Allah menyempurnakan untukmu dengan kesempurnaan yang paling puncak, dan engkau bersamaan dengan itu teruslah di atas fitrahmu yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan seluruh makhluk di atasnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan hambanya di atas ma'rifatullah, di atas pengenalan terhadap Allah, dan di atas tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dan juga penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menunjukkan bahwa akidah yang benar itu sejalan dengan fitrah manusia. Dan diterangkan di dalam hadis Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau sahabat ini radhiyallahu anhu memiliki seorang jariah, seorang budak wanita, di mana suatu hari budak wanita ini lalai dalam mengembalakan kambing-kambingnya sahabat Muawiyah ibn Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Sehingga beliau pun marah dan menampar budak perempuannya yang masih kecil. Kemudian dia pun menyesali perbuatannya. Kemudian dia pun datang kepada Nabi SAW menceritakan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mendatangkan budak tadi. Kemudian beliau pun bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" "Qalat fis sama." Dia mengatakan, "Di langit, di atas langit." "Qala man ana?" "Siapa saya?" "Qala anta Rasulullah." "Engkau adalah Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskanlah dia, merdekakanlah dia karena dia seorang mukminah. Al-jariyah ini, budak wanita kecil ini, menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fitrahnya yang lurus tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Dia pun menjawab dengan mantap bahwa Allah itu langit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskannya. Ini menunjukkan bahwasanya akidah yang benar itu sejalan dengan fitrah yang lurus. Dia adalah al-khairu asil, kebaikan yang memang berasal dalam diri manusia yang sesuai dengan fitrah. Hanya saja asyarru dakhil, kejelekan itu datang dari luar berupa syubhat, kerancuan-kerancuan yang merusak fitrah seorang hamba, yang mengakibatkan seorang hamba berada di atas akidah yang rusak. Nasalullah salamat al-afiyah. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap bayi yang baru lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa beliau jilid 4 halaman 245 beliau rahimahullah mengatakan bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah ila akhir al-hadith, fasawabu annaha fitratullah allati fatara an-nasa alaiha wa hiya fitratul islam wa hiya al-fitratul lati fatarahum alaiha yawma qala alastu bi rabbikum qalu bala wa hiya salamatu min al-i'tiqadatil batila wal qabulu lil aqaidis sahihati wa la yalzamu min kaunihim mauludina ala al-fitrati ay yakunu hina al-wiladah mu'taqidin al-islam bil fi'l fa inna Allah azza wa jalla akhrajana min butuni ummahatina la na'lamu shay'an walakin salamatul qalbi wa qabuluhu wa iradatuhu lil haqq alladhi huwa al-islam bihaitsu law turika min ghairi mughayyirin lama kana illa muslima. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang makna hadis tadi, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, yang benar bahwa itu adalah fitrah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah fitrahkan kepada manusia di atasnya, dan itu adalah fitrah Islam, dan dia adalah fitrah yang Allah fitrahkan kepada hamba di atasnya. Pada hari Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah saya adalah Rabb kalian? Maka janin pun mengatakan bala, dan ia merupakan keselamatan. Ya, fitrah ini adalah merupakan keselamatan dari akidah-akidah yang batil, dan fitrah ini berupa al-qabul, penerimaan terhadap akidah-akidah yang benar. Namun tidak mengharuskan keberadaan mereka yang dilahirkan di atas fitrah, tidak mengharuskan atau bukan berarti ketika mereka dilahirkan mereka langsung meyakini Islam dalam bentuk perbuatan. Tidak mesti seperti itu. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan kita tidak mengetahui apapun. Akan tetapi keselamatan hati dan menerimanya hati terhadap kebenaran, keinginannya terhadap kebenaran yang itu adalah Islam, itulah yang difitrahkan kepada hamba. Yaitu ketika dia ditinggalkan, yaitu dia dibiarkan begitu saja tanpa ada yang merubah, maka tidaklah dia kecuali seorang muslim. Jadi ketika seorang hamba dilahirkan dan dibiarkan begitu saja, dia hidup dan berkembang dan tidak ada satupun halal yang merubah fitrahnya dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang disaksikannya, maka pasti dia menjadi seorang muslim karena fitrahnya tersebut. Maksudnya dia condong kepada keislaman. Ini menunjukkan bahwasanya akidah yang benar itu sesuai dengan fitrah yang selamat. Jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyakum, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar, maka kita perlu tahu apa makna dari akidah. Akidah secara bahasa bermakna ar-rabat, rabtu syai' wa shadduhu biquwwatin. Secara bahasa akidah bermakna mengikat sesuatu dengan kuat, mengikat sesuatu dengan kuat, dan dia berkaitan dengan hati. Dia berkaitan dengan hati, bukan berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh. Dia berkaitan dengan hati. Ini secara bahasa. Itrabtu syai' wa shadduhu biquwwatin. Itu mengikat sesuatu dengan kuat. Adapun secara istilah, akidah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam salah satu muhadarah beliau, al-aqidah hiya ma aqadahu al-qalbu min al-imani wal-yaqini bima yajibu i'tiqaduhu wa hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Hadhihi hiya al-aqidah allati sammaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah i'tiqad al-firqati an-najiyati al-mansurah ila qiyam as-saah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, akidah yaitu apa yang diyakini oleh hati berupa keimanan dan keyakinan terhadap apa yang wajib untuk diyakini, dan itu adalah keimanan kepada Allah. Inilah akidah, keimanan kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Inilah akidah, kata beliau, yang dinamakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis saah. Yaitu akidahnya al-firqatun najiyah, yang mendapatkan pertolongan dari Allah sampai hari kiamat. Yeah. Jadi akidah porosnya berkaitan dengan arkanul iman. Itulah akidah. Jadi ketika kita membahas tentang akidah, maka pembahasan tidak lepas dari arkanul iman. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Itulah akidah. Dan semana dengannya apa disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah dalam kitab beliau Aqidatut Tauhid. Apa perbedaan antara akidah dengan tauhid? Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah ketika ditanya dalam salah satu tanya jawab bersama beliau, apa perbedaan akidah dengan tauhid? Maka belum mengatakan sama. Akidah adalah tauhid, tauhid adalah akidah. Ini jawaban beliau. Hanya, ya, tadi sampai situ jawaban beliau, titik. Hanya saya tambahkan dari beberapa penjelasan para ulama, bitafsil, jika dirinci, maka akidah atau tauhid berkaitan dengan pembahasan rukun iman yang pertama, al-imanu billah, itu berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, itu hak al-ubudiyah. Disitulah poros pembahasan tauhid berkaitan dengan rukun iman yang pertama, al-imanu billah, berkaitan dengan hak al-ubudiyah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kenal tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Itu bagian dari akidah. Berkaitan dengan rukun iman yang pertama, al-imanu billah. Adapun akidah secara umum, yaitu berkaitan dengan rukun iman yang enam. Akidah terhadap hari akhir, kepada malaikat, kepada para nabi dan rasul, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, dan seluruh rentetan yang ada di dalamnya. Ya, misalkan tentang Allah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat nuzul, sifat tangan dan yang lainnya, arsy Allah Subhanahu wa taala, tentang para malaikat dengan detail-detailnya, hari akhir berkaitan dengan berbagai kejadian di hari akhir, itu semua masuk dalam pembahasan akidah. Jadi akidah lebih umum. Apa perbedaan antara akidah dengan syariat? Kalau akidah khusus berkaitan dengan amalul qulub, amalan hati, karena berkaitan dengan itikad. Sementara kalau syariat, dia umum, berkaitan dengan amalul qulub maupun amalul lisani wal jawari, berkaitan dengan amalan hati, masuk dalamnya akidah. Jadi akidah bagian dari syariat Islam, dan termasuk juga amalan lisan, zikrullah dan yang lainnya, maupun amalan anggota tubuh, sholat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Jadi syariat Islam itu lebih umum. Mudah-mudahan dengan ini tergambar apa yang diinginkan dengan akidah. Ketika kita berbicara tentang al-aqidah tu sahihah, akidah yang benar, berarti yang kita inginkan adalah akidah ahli sunnati wal jamaah, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, aqidatul firqatin najatil mansurah li qiyamis sa'ah, yaitu akidah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan akidah yang benar ini merupakan pijakan hidup seorang muslim. Merupakan pijakan hidup seorang muslim. Siapapun dari muslim yang menginginkan keselamatan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, maka tidak ada solusi dan jalan baginya kecuali dia harus berpegang di atas akidah yang selamat, akidah yang benar. Dan akidah yang benar ini berkaitan dengan diterima tidaknya amalan seorang hamba. Diterima tidaknya amalan seorang hamba. Karena itulah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah dalam kitabul al-aqidatus sahihah wa ma yudadduha, beliau rahimahullah mengatakan, wa ma'lumun bil adillati syar'iyyah min al-kitabi wa sunnah anna al-a'mala wal aqwala innama tasihhu wa tuqbalu idza sadarat min aqidatin sahihatin fa in kanat al-aqidatu ghayra sahihatin batala ma yatafarra'u anha min a'malin wa aqwalin kama qala ta'ala faman yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, dan telah diketahui dengan dalil-dalil syariat dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan hanya sah dan diterima ketika bersumber dari akidah yang benar. Jika akidah tersebut tidak benar, maka menjadi batallah, rusaklah semua yang bercabang dari akidah yang tidak benar tersebut, dari amalan-amalan dan ucapan-ucapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu." Mana barang siapa yang ingkar terhadap keimanan, maka telah hancurlah amalannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, maka hancurlah amalanmu, dan engkau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang semakna ini sangat banyak, kata beliau rahimahullahu taala. Seorang muslim yang berpijak di atas akidah yang benar akan terasa mudah dan ringan baginya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab akidah yang benar merupakan sumber seluruh kebaikan. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib walakinnal birra man amana billah wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu engkau memperhadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan yang sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Karena itulah kita bisa melihat dalam sejarah perjalanan Rasulullah dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang semangat dengan kebaikan, semangat dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan meskipun ibadah dan ketaatan tersebut menghabiskan harta, bahkan mengorbankan jiwa mereka. Sebab mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang berjalan di atas akidah yang selamat, yang langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Mereka dahulu adalah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, dan mereka menyeru kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Itu orang-orang yang tunduk taat kepada kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan terkait ayat innahum kanu sari'una fil khairat ay fi amalil qurabat wa fi'li ta'at, yaitu mereka adalah orang-orang yang bersemangat, bersegera untuk melakukan amalan-amalan yang merupakan bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah. Dan mereka bersemangat, bersegera dalam melakukan ketaatan-ketaatan, dalam keadaan mereka menyeru kepada Allah dengan raghaban wa rahaba. Dikatakan Al-Imam As-Sauri rahimahullah, yaitu raghaban fima indana. Maknanya adalah mereka beribadah kepada kami, berdoa kepada kami, menyeru kepada kami dalam keadaan mengharapkan apa yang ada di sisi kami, ya, berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. warahaba, dalam keadaan takut cemas. Itu mimma indana, takut cemas dari apa yang ada pada kami dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khashiin. Mana khashiin? Kata Al-Habib Ibn Katsir bahwasanya Ali Ibn Abi Talha meriwayatkan dari Ibn Abbas, mana khashiin ay musaddiqin, mereka adalah orang-orang yang membenarkan bima anzalallah, membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini berkaitan dengan akhir yang benar, membenarkan apa yang Allah turunkan. Adapun Mujahid rahimahullah mengatakan mu'minina bi mu'minina haqqa, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim ketika dia ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah, ringan untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia mempelajari akidah yang benar dan senantiasa berpijak di atas pijakan tersebut. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Apa makna mukmin yang kuat? Terangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwa yang dimaksud al-mu'minul qawi yaitu al-qawi fi imanihi, orang yang kuat dalam keimanannya. Bukan semata-mata kuat fisiknya, bukan, tapi yang diinginkan kuat dari segi keimanan. Lianna al-mu'min al-qawiyya fi imanihi tahmiluhu quwwatu imanihi ala an yaquma bima awjaba Allahu alayhi wa ala an yazida min an-nawafil ma syaa Allah. Karena seorang mukmin yang kuat dalam keimanannya, karena seorang mukmin yang kuat dalam keimanannya, kekuatan imannya akan menjadikan dia mampu untuk melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Lihat, seorang mukmin yang kuat, kata beliau, kekuatan imannya akan menjadikan dia mampu tegak melakukan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Dan juga menjadikan dia mampu untuk menambah dengan amalan-amalan sunnah sesuai yang diingin. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah mengatakan sebagaimana dalam Al-Muntaqa beliau rahimahullah pada halaman 36. Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan, "Idza shahatil aqidah shahat a'malul muslim, لأن العقيدة الصحيحة تحمل المسلم على الأعمال الصالحة وتوجهه إلى الخير والأفعال الحميدة." Jika akidah itu benar, maka akan menjadi benarlah amalan-amalan seorang muslim. Karena akidah yang benar akan menjadikan seorang muslim melakukan amalan-amalan yang saleh dan akan mengarahkan dia kepada kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Oleh karena itulah jamaah sekalian, kelemahan dan penyakit yang sebenarnya adalah kelemahan dan penyakit pada akidah. Inilah hakikat dari kelemahan dan penyakit. Karena sekali lagi kita memahami bahwasanya hakikat kehidupan seorang muslim adalah dalam ibadah dan ketaatan. Itulah hakikat kehidupan seorang muslim. Karena telah Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Menunjukkan kehidupan seorang muslim terletak pada apa? Terletak pada ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terletak penyakit dan kelemahan ketika terjadi pada akidah seorang muslim. Karena itulah Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah dalam Aqidatul Tauhid, beliau rahimahullah mengatakan, "Dha'ful aqidah hiya al-maradul haqiqiyyu alladhi yajibu ilajuhu bima'rifati tauhid wal aqidati sahihah." Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, kelemahan akidah inilah penyakit yang sebenarnya. Inilah penyakit yang sebenarnya yang wajib untuk diobati. Yang wajib untuk diobati bima'rifati tauhid, dengan mengenal tauhid dan mengenal akidah yang benar. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Akidah yang benar, yang ketika seorang muslim senantiasa berpijak di atasnya, akan menjadi sebab sumber hidayah yang sangat dia butuhkan dalam kehidupannya. Itu selama dia berada di atas akidah yang benar, maka dia berada di atas petunjuk. Dan dia akan mendapatkan keamanan. Dia akan merasakan rasa aman. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dalam surah Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu," orang-orang yang beriman, "walam yalbisu imanahum bidzulmin," dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, kesyirikan, "ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun," mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menjamin orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, tidak mencampur adukkan, tidak mengotori keimanannya dengan kesyirikan. Jadi dia berakidah dengan akidah yang benar, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah, rasa aman, dan dia akan berada di atas petunjuk. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, menjelaskan tentang ayat ini, "Ai haula'i alladzina akhlasul ibadata lillah wahdahu la syarika lah wa lam yusyriku bihi syai'an humul aminuna yawmal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah." Maknanya bahwa mereka orang-orang yang mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yang tiada sekutu baginya, dan tidak mempersatukan Allah dengan suatu apapun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Karena itulah jamaah sekalian, seorang hamba butuh istiqamah. Dia sahih yang benar. Dengan cara terus mempelajarinya dan mengamalkannya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ila akhir al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat akan turun kepada mereka sembari mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Lihat balasan surga bagi orang-orang yang istiqamah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas akidah yang benar. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur ayat 55, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan menjadikan kalian sebagai khalifah di permukaan bumi sebagaimana Allah menjadikan khalifah orang-orang sebelum kalian. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadaw lahum. Dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama yang telah Allah ridai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan. Dan Allah akan menggantikan mereka setelah rasa takut mereka dengan rasa aman. Ini bagi siapa? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalika, maka siapa yang kafir setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dalam salah satu penjelasan beliau rahimahullah mengatakan, al-aqidatus sahiha hiya simamul aman. Aqidah yang benar merupakan sumber keamanan. Aqidah yang benar merupakan sumber keamanan, sumber rasa aman para seorang. Kalau belum baca ayat tadi, wa'adallahu alladzina amanu ila akhir al-ayat. Idza abaduhu wa lam yushrikuhu bi syai'an waffar Allahu lahumul amna wal istiqrara. Jika kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, maka Allah akan memberikan curahan yang berlimpah kepada kalian berupa rasa aman dan kekokohan di permukaan. Ini janji bagi Allah. Bagi siapa? Bagi seorang hamba yang berakidah dengan akidah yang benar, yang beriman dengan keimanan yang benar, yang beribadahnya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun juga. Jamaah sekalian azani Allah wa iyakum rahimani wa rahimakumullah. Akidah yang benar, dia perumpamaannya seperti bangunan yang amat kokoh. Bangunan yang amat kokoh, yang tidak akan pernah runtuh. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah, wa hajjul baiti wa shaum Ramadan." Islam dibangun di atas lima pondasi. Itu persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berhaji di Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 1 halaman 88, beliau rahimahullah mengatakan, "Wal maqsudu tamthilul Islam bi bunyanin wa da'aimul bunyan hadhil khamsu fala yathbutul bunyanu biduniha wa baqiyatu khisalil Islam kata timmatil bunyan." Maksud dalam hadis ini itu Islam dia dibangun dari lima pondasi. Maksudnya adalah mempermisalkan Islam sebagai sebuah bangunan. Dan tonggak dari bangunan tersebut adalah rukun iman yang lima ini. Itulah tonggak bangunannya. Maka bangunan tidak akan mungkin bisa kokoh tanpa tonggak-tonggak yang menyanggahnya. Adapun amalan-amalan Islam yang lainnya seperti penyempurna dari bangunan tersebut. Seperti penyempurna dari bangunan tersebut. Jadi Islam dibangun di atas rukun iman, rukun Islam ini. Dan rukun Islam yang lima ini tumatsilul a'mal adh-dhahirah. Dia merupakan permisalan dari amalan-amalan yang zahir. Sementara pondasinya adalah iman. Pondasinya adalah keimanan. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Beliau sallallahu alaihi wasallam mentakrir akidah yang benar. Selama 13 tahun. Beliau mentakrir, menanamkan pondasi akidah yang benar kepada para sahabatnya, pada orang yang beriman ketika itu. Kemudian setelah itu Nabi berhijrah ke Madinah. Dan beliau di Madinah selama 10 tahun di samping tetap menanamkan pondasi-pondasi akidah yang benar. Kemudian beliau pun menyampaikan berbagai bentuk-bentuk pensyariatan dari amalan-amalan yang saleh. Maka ini menunjukkan bagaimana pentingnya menjadikan akidah yang benar sebagai pijakan dalam kehidupan kita. Dan telah kita singgung sebelumnya dari ucapan Syekh bin Baz rahimahullah bahwasanya akidah yang benar adalah merupakan syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan yang saleh. Yang ini dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya amalan yang saleh tidak akan diterima kecuali dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah iman, keimanan kepada Allah, dan inilah akhir yang benar. Syarat yang kedua ikhlas, dan syarat yang ketiga adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang pertama muta'alliqun bil 'amil. Syarat yang pertama berkaitan dengan pelaku perbuatan. Ya, perbuat si pelaku ini akan diterima amalannya ketika dia menjadi orang yang beriman, berada di atas akhir yang benar. Adapun dua syarat yang selanjutnya yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah, itu berkaitan dengan amalan. Berkaitan dengan amalan. Karena itulah tidak bertentangan dengan apa yang sering kita dengarkan bahwasanya syarat diterimanya amalan ada dua, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah syarat berkaitan dengan amalan yang dilakukannya. Amalan itu dilakukan ikhlas, dan amalan itu adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkaitan dengan al-amil sang pelaku, maka ada satu syarat, yaitu dia harus seorang mukmin. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seorang yang kafir. Oleh karena itulah, ketika ada seorang Yahudi atau seorang Nasrani, dia melakukan sebuah amalan yang dilakukan oleh ahli Islam, seperti bersedekah kepada orang miskin. Dia ikhlas dalam sedekahnya, maka sedekah ini tidak akan diterima, karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama, sebab dia bukan orang yang beriman, dia bukanlah seorang muslim. Syarat keimanan tidak ada padanya. Syarat akhir yang benar itu tidak ada padanya. Ini sisi yang pertama kita sebutkan tadi, bahwasanya amalan yang soleh diterima oleh Allah Jalla wa'ala dari dua sisi. Sisi yang pertama berkaitan dengan syarat diterimanya amalan. Yang pertama, karena keimanan, ini berkaitan dengan sang pelaku. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, ikhlas dan mutaba'ah, ini berkaitan dengan amalan. Kemudian sisi yang kedua yang perlu diperhatikan berkaitan dengan amalan, bahwasanya amalan yang soleh wajib padanya dua hal. Sebuah amalan dikatakan amalan yang soleh itu wajib terpenuhi padanya dua hal, dua perkara. Ketika dilakukan, yang pertama i'tiqadu masyru'iyatil amal. Dia harus meyakini bahwa amalan itu memang disyariatkan. Yang kedua al-imtithal, dia melakukannya. Seperti salat misalnya, salat lima waktu. Ketika ada seseorang, dia muslim, mu'min, dia salat ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah tata cara salatnya. Tapi dia beranggapan bahwasanya sholat ini bukanlah wajib. Sholat lima waktu ini hukumnya sunnah. Dia melakukannya hanya semata-mata karena ingin apa? Ingin mendapatkan pahala. Maka amalannya menjadi amalan yang rusak. Sebab dia menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia mengingkari apa? Mengingkari pensyariatan dari amalan tersebut. Ini yang pertama, ketika seorang beramal, maka dia harus apa? Harus meyakini pensyariatan amalan tersebut. Contoh puasa misalnya. Dia berpuasa Ramadan, ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah, dia seorang muslim. Tapi dia menganggap bahwasanya puasa Ramadan ini sunnah, bukan wajib. Berarti dia tidak mengingkari pensyariatan wajibnya sebuah amalan. Maka amalan tersebut apa? Tertolak. Karena dia menjadi kafir, mengingkari Al-Quran. Kemudian perkara yang kedua, tentunya dia mengamalkannya. Ya, sebab kalau dia sekedar meyakini tapi tidak mengamalkannya, maka tidak ada manfaatnya. tidak ada manfaatnya. Jadi dua perkara yang perlu diperhatikan berkaitan dengan sebuah amalan yang dilakukan. Itu meyakini disyariatkannya amalan tersebut, apakah dia wajib atau sunnah. Yang kedua, dia melakukannya. Oleh karena itulah, banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW datang penyebutan tentang hal ini. Banyak dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa man fa'ala kaza wa kaza imanan wa ihtisaba, barang siapa yang melakukan ini dan itu karena keimanan dan mengharapkan pahala. Banyak Nabi menggandengkan hal tersebut. Digandengkan dengan apa? Keimanan dan mengharapkan pahala. Yang menunjukkan amalan tersebut tidak lepas dari akhirat yang benar. Contohnya misalkan tentang puasa Ramadan. Nabi SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaba, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan. Allah alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad, dalam tubuh manusia, terdapat mudghah, terdapat segumpal daging. Jika daging tersebut baik, segumpal daging tersebut baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amalan anggota tubuh. Namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka menjadi rusaklah seluruh amalan anggota tubuh. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah hati. Jadi hati manusia sangat mempengaruhi salahul amal, baiknya amalan seorang hamba. Dan hati, baiknya hati itu dipengaruhi oleh akidah yang benar. Karena itulah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba. Tidak akan istiqomah keimanan seorang hamba hingga istiqomah hatinya. Menjadi lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seorang hamba sampai lurus lisannya. Oleh karena itulah, Ahlu Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyun, merupakan orang-orang yang paling baik amalannya dan merupakan orang-orang yang paling bersegera dalam melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berakidah dan akidah yang benar. Mereka hidup di atas akidah yang benar. Mereka berjalan dan berpijak di atas akidah yang benar, sehingga mereka melakukan amalan-amalan yang baik dan mereka mudah dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan akidah yang benar dan istiqamah di atasnya, seorang hamba akan selamat dari neraka. Karena itulah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari hadisnya Muawiyah radhiyallahu dan yang lainnya, di mana Nabi SAW menyebutkan tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat. Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan, waftaraqatil nasara الاثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. Ketika Rasulullah ditanya siapa mereka, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Nabi menyebutkan bahwasanya orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang mana 70 golongan dalam neraka kecuali satu. Ketika Nabi ditanya tentang siapa mereka golongan yang selamat tersebut, maka Nabi tidak menyebutkan orangnya. Cuma para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Para sahabat bertanya orangnya. Maka Nabi menjawab sifatnya. Itu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu siapa saja yang berada di atas agama yang semisal dengan aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan tentang al-firqatul najiyah, at-taifatul mansurah, sebagai golongan yang selamat. Kenapa mereka selamat? Sebab mereka berada di atas akidah yang benar. Akidah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Oleh karena itulah firqah-firqah ahlul bid'ah, mereka adalah orang-orang yang terancam dengan kesesatan, atau mereka adalah orang yang berada dalam kesesatan dan terancam dengan neraka. Inilah jamaah sekalian gambaran bagaimana pentingnya seorang muslim menjadikan akidah yang benar sebagai pijakan dalam kehidupannya. Kemudian untuk melengkapi pembahasan, kita akan menyebutkan sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu berpaling dari akidah yang benar. Sebab-sebab yang menjatuhkan dia ke dalam akidah yang rusak. Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam Aqidatul Tauhid. Sebab yang pertama, al-jahlu bil aqidati sahihah. Kebodohan terhadap akidah yang benar. Bisabab al-i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha. Aw qillati al-ihtimami wal inayati biha. Hatta yansha'a jailun لا يعرف تلك العقيدة ولا يعرف ما يخالفها أو يضادها فيعتقد الحق باطلا والباطل حقا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Sebab pertama berpalingnya seseorang dari akidah yang benar karena dia bodoh, tidak punya ilmu tentang akidah yang benar, disebabkan karena berpaling dari mempelajari akidah yang benar dan mengajarkannya. Disebabkan karena berpaling, enggan untuk mempelajari akidah yang benar dan mengajarkannya. Atau karena sedikitnya perhatian, sedikitnya semangat dan perhatian terhadap yang akidah yang benar, yang mengakibatkan tumbuhnya generasi yang tidak mengetahui akidah yang benar. Ya, karena generasi pendahulunya tidak mengetahui akidah yang benar, tidak semangat untuk belajar dan mengajarkannya, sedikitnya semangat dan perhatian mengakibatkan apa? Muncul generasi belakangan yang sama sekali tidak mengetahui akidah yang benar dan tidak mengetahui apa yang menyelisihi dan bertentangan dengan akidah yang benar. Akhirnya meyakini yang batil sebagai yang hak sebagai yang batil. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadu ural islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islam man la ya'riful jahiliyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya simpul Islam akan terurai seikat demi seikat, sesimpul demi sesimpul akan terurai apabila tumbuh di dalam Islam generasi yang tidak mengetahui perkara jahiliyah. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang memalingkan dari akidah yang benar, at-ta'assubu lima alaihi al-aba wal ajdad. Ta'assub dengan ajarannya bapak-bapak moyang, bapak-bapak dan kakek-kakek. Ta'assub dengan ajaran nenek moyang. Wa tamassuku bihi wa in kana batila. Berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang tersebut walaupun batil. Walaupun batil. Watarku ma khalafahu wa in kana haqqan. Dan meninggalkan ajaran yang menyelisih ajaran nenek moyang walaupun kenyataannya ajaran yang ditinggalkan tersebut adalah kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, bahkan kami mengikuti apa yang kami jumpai pada bapak-bapak moyang kami. Maka Allah menegaskan, apakah mereka tetap mengikuti walaupun bapak-bapak moyang mereka la yaqiluna shay'an wa la yahtadun? Apakah mereka tetap mengikuti walaupun bapak-bapak mereka tidak mengetahui apapun, tidak memahami apapun, dan tidak mendapatkan petunjuk? Ini sebab yang kedua. Dan ini banyak kita dapatkan di masyarakat. Ketika kita mengajarkan orang-orang tua kita, orang-orang tua yang ada di masyarakat sekitar kita, tentang akidah yang benar, apa jawabannya? Ini yang saya dapatkan dari nenek saya dahulu. Ini yang diajarkan oleh nenek saya dahulu. Enggan untuk menerima kebenaran, enggan untuk berpijak dengan akidah yang benar yang akan diajarkan kepadanya. Disebabkan karena sudah terlanjur ta'assub dengan ajaran nenek moyang. Kemudian yang ketiga, taqlid buta, taqlidul a'ma. Bi'akhdhi aqwalin nas fil akidah min ghairi ma'rifati daliliha. Taklid buta dengan mengambil ucapan-ucapan manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya. Tanpa mengetahui dalilnya. wa ma'rifati mada sihatiha, tanpa mengetahui cakupan kesohihannya, sejauh mana sohihnya ucapan tersebut. Sebagaimana ini kenyataan yang ada pada firqah-firqah yang menyelisihi, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufiyah dan selain dari mereka. Haitsu qalladu man qablahum min a'immatid dhalal. Ketika kelompok-kelompok yang menyimpang ini taklid kepada orang-orang sebelum mereka dari para imam-imam kesesatan. Fadhallu wanharafu 'anil i'tiqadis sahih, sehingga mereka sesat dan menyimpang dari akidah yang benar. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-ghulu fil awliya'i was-salihin wa raf'uhum fawqa manzilatihim. Itu adanya sikap ekstrim, sikap ghulu kepada wali-wali dan orang-orang soleh, dan mengangkat mereka melebihi kedudukan mereka. Bihaitsu yu'taqadu fihim ma la yaqdiru alaihi illallah. Itu dalam bentuk apa? Meyakini pada wali-wali dan orang-orang soleh tersebut, meyakini pada mereka sesuatu yang tidak ada mampu mewujudkannya kecuali Allah. Min jalbi naf'i wa daf'i dur, baik itu berupa meraih kemanfaatan atau mencegah kemudaratan. Ya. Demikian pula wattikhadhuhum wasaita bainallah wa bain khalqi. Atau wattikhadhuhum wasaita bainallah wa bain khalqi, menjadikan mereka sebagai perantara antara Allah dan hambanya. Fi qada'il hawa'ij wa ijabati du'a, dalam menunaikan hajat-hajat mereka atau mengabulkan doa. Hatta ya'ul al-amru ila ibadatihim min dunillah, yang akhirnya perkara ini mengantarkan mereka kepada apa? Kepada penghambaan kepada selain Allah. Akhirnya mereka pun menyembah wali-wali dan orang-orang soleh tersebut dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqarrub ila adrihatihim bidzabaih wal nuzur wal du'a wal istighasah wa talabil madad. Sampai akhirnya perbuatan mereka ini mengantarkan kepada apa? Kepada bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan mereka, nisan-nisan mereka, dengan cara menyembelih hewan-hewan ternak, bernazar kepada kuburan, berdoa, bersigosah, meminta pertolongan dari para penghuni kubur tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nuh alaihissalatu wassalam, pada haknya orang-orang yang soleh, di mana mereka mengatakan la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan janganlah kalian meninggalkan penyembahan kepada sembahan-sembahan kalian, jangan pula kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Inilah lima nama orang-orang soleh pada kaumnya Nuh alaihissalatu wassalam. Yang mana lima orang soleh ini, mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, mengikuti ajarannya Musa, ajarannya Nuh alaihissalatu wassalam. Tapi tatkala mereka meninggal, maka masyarakat mereka membuatkan patung-patung bagi orang-orang yang soleh tersebut. Tujuan mereka membuat patung-patung tersebut bukan untuk menyembah patungnya, tapi untuk mengingat, ya, mengingatkan ketika mereka lemah dalam beribadah, melihat patung orang-orang soleh tersebut yang diletakkan di tempat-tempat mereka biasa bermajelis, mereka bisa semangat. Ini permainan syaitan. Generasi yang membuat patung tersebut tidak menyembahnya, tapi ketika idhahala kahula, ketika generasi pertama yang membuat patung tersebut telah binasa, maka muncullah generasi berikutnya, maka mereka pun menyembah patung-patung tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya sikap ekstrim terhadap orang-orang soleh, mengangkat kedudukan mereka melebihi yang seharusnya, akan menjatuhkan ke dalam akhirat yang batil, ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah setengah 12 saya baca. Saya kira cukup insyaAllah. Sebenarnya masih ada beberapa pembahasan, saya kira kita cukupkan. Dan sudah mendekati jam 12. Tapi Allah Ta'ala alam besar. Bagaimana panitia? Mana tadi panitia? Ada tanya jawab tadi? Berapa pertanyaan? Tiga pertanyaan, dua atau tiga. Berarti anda langsung tanyakan saja di. Tapi sekarang pertanyaan berkaitan dengan materi. Siapa yang jawab insya Allah akan mendapatkan hadiah dari panitia. Afan, ini termasuk Ustaz ya? Karena Ustaz tadi katanya mau menjawab juga. Jangan, mungkin jangan Ustaz di, diambil semua nanti hadiahnya. Apa Ustaz? Untuk ikhwa ya. Baik. Pertanyaan yang pertama. Baik, apa makna akidah secara bahasa dan sila? Fadal, Fadri, ini jelas. Tapi siapa nama tak? Makna akidah secara bahasa yaitu sesuatu yang mampu mengikat dengan kuat bagi mereka yang mati. Istilah? Makna akidah secara istilah yaitu apa-apa yang diakini oleh hati berkaitan dengan keimanan dan keyakinan. Bagaimana ini maksudnya dan enam dari satu yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, tidak dekatnya, rasulnya, pada hari akhir dan pada takdiran yang tertentu. Masya Allah, jawaban yang benar. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Baik. Sebelum saya pertanyaan, saya mau angkat tangan duluan. Pertanyaan nanti menyusul. Karena kalau saya sebut pertanyaannya angkat tangan semua, Fadl. Berdiri, kita. Fadl, siapa yang tadi itu? Apa yang sebut nama tadi? Baik. Pertanyaannya, apa makna al-mu'minul qawi? Mu'min yang kuat-kuat ini apa? Kuat keimanannya. Baik, jazakallah khair, benar. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sebelum saya tanyakan, saya mau angkat tangan duluan. Angkat tangan duluan siapa? Firza. Fadl. Ayo. Insyaallah ya syarat. Ayo, fadl. Ayo. Ayo. Baik, saya kasih pertanyaan dulu ya. Tapi kalau tidak berdiri, pertanyaannya apa perbedaan antara akidah dengan tauhid. Sudah, yang lain lagi. Apa perbedaan akidah dengan tauhid? Ayo. Fadal lagi. Apa? Oh, ini dulu tabe ini. Nanti kita Pak, tabe nanti kita siapa yang pertama tadi? Bapak ini. Biar nih nanti kita di kafan. Kita Pak, tabe kita nih kafan. Apa perbedaan akidah dengan tauhid? Iya. Jazakallahu. Ya, betul, jadi tauhid itu lebih khusus akidah umum, tapi khususnya dalam berkah, dalam rukun iman ini dia di mana maksudnya? Keimanan kepada Allah. Jazakallahu khair. Lebih tepat saya sempurnakan berkaitan dengan hak ubudiyah, hak penghambaan kepada Allah yang masuk pada rukun iman yang pertama. Masyaallah. Jazakallahu khair, Pak. Ya. Bismillah. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa sekali lagi memang setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di atas pengakuan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hal tersebut ditanyakan di dalam sulbi an Adam. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bukankah saya adalah Rabb kalian? Maka dia menjawab, bala. Iya. Jadi dia sudah mempersaksikan ketika dia masih dalam kandungan. Dan juga disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat, "Law kanat laka dunya wa mithluha ma'aha akunta muftarian biha?" Qala na'am. Qala laqad aradtu minka min hadza wa anta fi sulbi adam alla tusyrika wa abaita illa syirka. Ya, ketika Allah bertanya kepada orang yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat, Seandainya engkau punya dunia beserta isinya, ditambah lagi satu dunia beserta isinya, apakah kamu mau menukar dengan siksaan yang sekarang menimpamu? Kata dia, iya. Maka kata Allah Jalla wa'ala, sungguh saya telah menginginkan darimu yang lebih muda dari ini, dan kamu masih dalam sulbinya anak Adam, ya, masih dalam kandungan. Itu Allah tusyrik, jangan engkau melakukan kesyirikan. Tapi engkau enggan, melainkan engkau melakukan kesyirikan. Jadi masih dalam kandungan diminta persaksian tentang Allah Jalla wa'ala, tentang Tauhidullah. Sehingga ketika seorang hamba itu lahir dalam keadaan dia bayi, maka dia lahir di atas fitrah. Hanya berdasarkan penjelasan tadi, dari segi perbuatan itu nanti dia berada di atas keislaman dengan perbuatan itu persaksian, ya, tatkala tentunya dia sudah diberikan pemahaman oleh Allah, sudah bisa berakal, sudah bisa memahami, sebagaimana yang telah berlalu dari penjelasan para ulama tadi dan penjelasan al-imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama. Jadi lahirkan di atas fitrah. Maka ketika anak tersebut lahir di atas fitrah, kemudian dia lahir ke muka bumi ini, kemudian banyak kejelekan-kejelekan yang masuk mendidik dan menempanya, maka dia tumbuh di atas kejelekan. Karena itulah Nabi mengisyaratkan, maka kedua orang tuanya lah menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ketika dia lahir dan dia dididik, ditempa dengan pendidikan Yahudi, Nasrani, Majusi dan yang lainnya, maka dia akan tumbuh dengan keyakinan tersebut. Nah, maka ini pentingnya mendidik dengan pendidikan Islami, pendidikan akidah yang benar. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yajibu ta'lim auladil muslimin ma amara Allah bi ta'limihim iyah wa tarbiyatuhum ala ta'atillah. Ya, wajib untuk mendidik anak-anak kaum muslimin untuk di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajibu ta'lim auladil muslimin ma amara Allah bi ta'limihim iyah. Wajib untuk mendidik anak-anak kaum muslimin sesuai dengan apa yang Allah perintahkan untuk mendidik mereka. Wa tarbiyatuhum, dan mentarbiyah mereka, itu mendidik mereka mulai dari kecil sampai besar, namanya tarbiyah, merawat, mendidik mereka dari kecil sampai besar ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, berkaitan dengan makanan, maka ini juga memberikan pengaruh, yeah, memberikan pengaruh. Itu makanan-makanan yang halal yang masuk ini akan memberikan pengaruh dalam perkembangan dan karakter sang anak, walaupun itu bukan perkara yang mutlak tentunya, tapi turut memberikan pengaruh. Kalau itulah kita lihat banyak orang yang dia tumbuh dari keluarga yang penuh dengan dosa dan maksiat, memakan makanan yang bersumber dari hasil yang haram, maka anak tersebut tumbuh dalam dosa dan kemaksiatan, menjadi sifat keras kepala, enggan menerima kebenaran yang lainnya. Kalau itulah salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menanamkan kebaikan kepada anak sedini mungkin, yaitu dengan mencicipi, dengan memakan makanan dan minuman yang halal. Namun bukan berarti ketika seorang itu ketika mendapatkan asupan makanan dan minuman yang haram, bukan berarti secara mutlak nanti dia akan tumbuh menjadi orang yang rusak. Ya, bisa saja ketika dia tumbuh dia mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan dan diarahkan kepada kebaikan, dan tumbuh menjadi orang yang soleh, sebagaimana kita saksikan banyak dalam kehidupan dunia ini. Tetapi salah satu upaya yang bisa kita lakukan sedini mungkin adalah asupan makanan dan minuman yang halal untuk anak-anak kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Seorang mukmin yang kuat. Sekali lagi makna kuat di sini kekuatan keimanan. Kekuatan quwwatu tanfizi awamirillah. Kekuatan dalam menunaikan apa yang Allah perintahkan. Bukan kekuatan fisik, ya. Kekuatan fisik memang memiliki keunggulan, ya, karena seorang yang fisiknya kuat tidak bisa dipungkiri ketika dia beriman dan kuat fisiknya, maka dia lebih mampu untuk melakukan apa? Melakukan berbagai ketaatan dibandingkan mukmin yang lemah fisiknya. Tetapi ini apa? Catatannya, ketika fisiknya kuat dibarengi dengan keimanan yang kuat. Tetapi apabila fisiknya kuat tapi keimanannya lemah, yang ada kerusakan yang dilakukannya. Karena itulah kekuatan yang ingin dalam hadis ini bukan fisik, tapi kekuatan keimanan, kekuatan dalam menunaikan perintah Allah. Betapa banyak sahabat yang lemah fisiknya. Ada sahabat yang buta, ada sahabat yang pincang, lemah fisik mereka. Ada sahabat-sahabat yang lemah dari Ahlus Suffah, di mana mereka kurang gizi, ya, sebab mereka sering kelaparan. Tapi mereka adalah orang-orang yang kuat imannya, sehingga mereka mampu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan mereka termasuk orang-orang yang terdepan dalam jihad fi sabilillah. Sebab apa? Sebab yang memberikan kekuatan dalam melakukan ibadah dan ketaatan adalah kekuatan iman. Kapan seorang hamba lemah keimanannya, walaupun fisiknya kuat, maka dia akan enggan, malas, berat untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ada yang minta diulangi poin yang kedua, pembahasan sebab-sebab yang menjadikan seorang itu sesat akidahnya. Baik, pembahasan yang kedua yaitu at-ta'assub lima alaihil aba wal ajdad. Ta'assub terhadap keyakinan agama nenek moyang. Ini yang kedua. Ta'assub terhadap ajaran agama dan keyakinan nenek moyang. Ini poin yang kedua tadi. Yaitu akibat ta'assubnya dia enggan untuk berakidah dan akidah yang benar. Ada yang bertanya, seorang ibu rumah tangga, dia bertanya tentang keikhlasan, ya, di mana seorang ibu rumah tangga, ya, ketika dia dalam keadaan lelah, ya, disebabkan kerjaan yang sangat banyak di rumah tangganya, ditambah lagi harus murojaah pelajaran, pergi ta'lim, belajar agama, akhirnya membuat, ya, karena dia saking capeknya, karena membuat dia stres dan mudah untuk menangis. Apakah ini tidak ikhlas? Jawabannya tidak dikatakan tidak ikhlas. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Rasa capek, rasa penat yang dialami seorang hamba dengan berbagai aktivitas itu perkara manusiawi. Rasa penat tersebut sering menyebabkan seorang itu stres, seorang itu lelah. Maka itu perkara apa? Itu perkara yang manusiawi. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang empat pertanyaan yang akan ditanyakan pada hari kiamat. Dalam hadis Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Saya singkat, yang paling terakhir dikatakan an jismihi fi ma ablah. Dia akan ditanya tentang jasadnya fi ma ablah. Nabi SAW menyebutkan pada jasad ini dengan kata ablah, diambil dari kata baliyus saub, pakaian yang usang. Itu dia akan ditanya tentang jasadnya, dalam perkara apa jasadnya itu menjadi usang. Usang seperti usangnya pakaian. Yang mana dalam aktivitas seorang hamba, dia akan merasakan sesuatu yang letih, sesuatu yang capek, penat, sakit. Dalam melakukan ketaatan akan ada rasa capek, akan ada rasa letih. Akan ada sakit yang dirasakan, ada kesedihan. Itu ketika melakukan ketaatan. Ketika melakukan dosa dan maksiat pun seperti itu, akan ada rasa capek, rasa letih, penat, kesedihan, gundah gulana dalam maksiat. Semuanya memiliki capek, letih. Semuanya memiliki kesedihan. Itu sifatnya manusiawi. Hanya saja yang membedakan, jasadnya merasakan letih, capek, kesedihan, gundah gulana dalam perkara apa? Apakah dalam ketaatan ataukah dalam dosa dan maksiat? Nah, karena itulah ketika seorang ibu rumah tangga tiba-tiba menangis atau stres karena beragam pekerjaan rumah tangga, ditambah merawat anak, kemudian melayani suami, belajar agama, merojak pelajaran, pergi menghadiri majelis ilmu, dia letih, dia menangis, dia capek, itu tidak masalah. Itu bukan berarti dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya jangan sampai dia terlalu larut dalam kesedihannya, sehingga akhirnya menjadikan dia putus asa dari melakukan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ketika dia sedih, ketika dia gundah gulana, maka daya dia banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. bagaimana menetapkan akidah yang benar untuk anak kami dan bagaimana untuk bisa istiqomah. Ya tentunya pertama dengan belajar. Ya, kita mengajari anak kita akidah yang benar. Ya, dan orang tua tentunya terlebih dahulu harus mengetahui akidah yang benar. Karena madrasah yang paling pertama dan utama adalah di rumahnya. Dia menanamkan akidah yang benar kepada anak-anaknya di rumahnya. Kemudian ketika memang tiba masa untuk menuntut ilmu, ya tidak mengapa dia ketika dia misalkan memiliki kemampuan ya, atau waktu yang sempit untuk mendidik anaknya, dia masukkan ke madrasah, sekolah-sekolah untuk mendidik anaknya di atas pendidikan akidah yang benar. Jadi kembali kepada ilmu. Kemudian yang kedua, tentunya kembali kepada apa? Orang tua yang mencontohkan akidah yang benar. Jangan sampai dia mendidik akidah anaknya akidah yang benar, atau anaknya dididik di sekolah dan akidah yang benar, ternyata orang tuanya memperlihatkan kepada anak-anaknya akidah yang rusak. Ya, karena anak-anak yang paling pertama akan dia contoh adalah orang tuanya, keluarga yang dekat dengannya, yang berada dalam satu rumah. Jadi dia praktekkan, dia contohkan akidah yang benar tersebut. Kemudian yang ketiga, tentunya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hati-hati seorang hamba itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang Maha membolak-balikkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ada beberapa pertanyaan sama ya dengan pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana penerapan akidah sebagai seorang istri kepada suami? Bagaimana cara kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sekali lagi, akidah yang benar itu akan mewarnai kehidupan seorang hamba, muslim maupun muslimah. Berkaitan dengan suami, tentunya ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Nah, hak-hak tersebut akan bisa dia wujudkan, dia tunaikan dengan mudah ketika dia memiliki keimanan yang benar, akidah yang benar. Apabila dia tidak memiliki akidah yang benar, maka dia akan sulit untuk menunaikan kewajibannya. Oleh karena itulah, ketika ada seorang istri yang durhaka kepada suaminya, maka perlu dia lihat kembali sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana keimanannya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Karena terkadang jemaah sekalian, terkadang ya, kita tidak menyadari bahwasanya kita kurang dalam keimanan. Kita kurang dalam akidah yang benar. Kenapa? Karena terkadang kita merasa sudah beriman dengan keimanan yang benar karena kita mengucapkannya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar ketika menyebutkan kalla bal tukadzibuna bid-din. Bahkan sekali-kali tidak. Kalian bahkan mendustakan hari berbangkit, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai sekalian manusia, apakah yang menyebabkan engkau lalai dari Rabbu yang Maha Mulia? Apa yang menyebabkan engkau lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam ayat setelahnya, kalla bal tukadzibuna bid-din. Bahkan kalian mendustakan hari berbangkit. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya yang dimaksud mendustakan di sini takdzibun fi qulubikum bil ma'adi wal jazai wal hisab. Pendustaan dalam hati kalian terhadap hari berbangkit, pembalasan dan hisab. Itu terkadang seorang hamba mengucapkannya, namun ternyata hatinya kurang yakin dengan hal tersebut. Kurang yakin dengan hari berbangkit, kurang yakin dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang menyebabkan seorang hamba enggan, malas untuk melakukan ketaatan dan terjatuh dalam dosa dan maksiat. Termasuk kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Saya kira cukup insyaAllah, sudah jam 12. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa bermanfaat. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. apa yang kurang dari saya dan dari syaitan, dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.